Kita tengah membahas fenomena Ariel Peter Pan yang saat ini memang sedang jadi fenomena di mana-mana, ya. Anda sendiri juga saya yakin sedang berusaha mencari seri-seri berikutnya. Saya tidak usah sebutkan lah, ya. Oke, dan pastinya lagi ini adalah satu hal yang cukup menarik juga untuk kita cermati. Karena memang ada dimensi moral, ada dimensi bisnis, ada dimensi yang lain-lain juga tercakup dalam kasus yang sedang kita bahas ini. Nah, Anda sendiri kalau punya pandangan, Anda punya tanggapan terkait dengan apa yang kita bahas di petang hari ini, Anda boleh kirimkan SMS Anda ke line SMS kami di 0816-924-924, ya. Line SMS yang kami buka adalah 0816-924-924, atau Anda boleh telepon kami ke 633-9160. Oke, ini dari sekian banyak SMS yang masuk, ya. Wah, kalau saya hitung-hitung, ada kali 1 triliun ya SMS yang masuk, nih. Ini rata-rata kebanyakan seperti apa yang Anda prediksikan. Kebanyakan bertanya-tanya, benar nggak sih? Asli nggak sih? Gitu kan. Yeah. Mayoritas pertanyaannya seperti itu, gitu kan. Yeah. Nah, Anda melihat fenomena ini gimana? Iya, kan kalau di kita kan ini. Kalau di kita kan pertama-tama orang selalu mengatakan, jadi memang kalau di kita itu masyarakat kita tuh lebih memikirkan cuman sensasi aja atau memang sesuatu yang benar. Tapi masyarakat kita tuh sebenarnya interesting karena mereka masa sih sampai mau di video tape kayak begitu gitu ya. Gila, rasa penasarannya gitu kan. Cuman diganti saja atau segala. Jadi memang masyarakat kita sebenarnya rem budayanya bagus, jauh lebih bagus. Tidak seperti misalnya di barat gitu loh. Okay. Jadi kita mereka banyak sekali yang meragukan itu dan memang itu yang menjadi ini. Sehingga kan selalu yang menjadi perdebatan adalah ahli IT dulu kalau ada video gitu. Nah, betul. Yang muncul, gitu yang kan. Laku adalah Roy Suryo pertama. Jadi kan, atau teman-teman yang lain gitu kan. Jadi itu dulu yang dilihat gitu. Sebenarnya kan permasalahannya ini sebenarnya karena kalau saya baru saja di BBM gitu loh, saya baru di BB, itu menurut yang mengirimkan BB kepada saya gitu loh, filenya, harddisknya itu jumlahnya banyak sekali yang ada di file harddisknya ini. Seberapa banyak coba? Lebih dari 20. Lebih dari 20? Iya. Wah, 23, 32 benar berarti. Tinggal di mistik aja, 23 apa 32 gitu jadi, aja kan. Jadi, ini kita harus lihat lah apakah ini akan yang benar terjadi atau enggak gitu. Tapi kalau ini terjadi, ini menurut saya akan sama hebohnya dengan Edison di Hong Kong. Sama hebohnya gitu ya. Dan kalau kita memang kita ngelihat ke arah timur, karir Edison di timur ini jelas kandas, gitu kan. Iya. Bisa jadi karirnya ini enggak kandas juga dong. Iya. Itulah nanti waktu yang akan menentukan dan waktu juga yang akan menjawab. Jadi kita bersabar aja menunggu waktu itu berjalan begitu kan. Kita menjadi penonton yang baik. Penonton yang baik, arif dan bijak begitu ya. Oke, ada penelpon dengan siapa nih? Halo? Halo. Ya, selamat sore dengan Bapak. Sore, Pak. Ya, dengan Pak Chandra nih, Pak, di sini, Pak. Oke, Pak Teddy ya. Halo. Halo, Pak Teddy. Silakan, Pak Teddy. Jadi gini, Pak, ini Ariel Peter Pan ini harusnya dia minta... dan bayaran nih dari orang-orang yang mendompleng namanya. Ini kan banyak nih Ariel Peter Pan sekarang. Nah, kemudian kita lihat Farhad Abbas tiba-tiba mencuat-cuat yang gak mengerti apa asal-usulnya, asli apa enggaknya. Kemudian LSM banyak juga. Ini hanya untuk menutup kasus. Kalau saya bilang nih Ariel harusnya minta biaya nih dari mereka nih untuk mendompleng nama dari Ariel Peter Pan. Nah, kita tahu untuk seks ini di akal apa? Banyak okay. Lah, di seluruh dunia juga udah pada tahu Pak, negara mana yang gak ada seks, Pak. Oke. Okay. Ya kan? Oke. Okay. Narkoba aja seperti semi-kris tapi masih bisa maju lagi. Itu lebih bahaya dari seks. Oke. Okay. Seks doang ini kan perintah dari Tuhan, Pak. Wajarlah Pak, alami aja. Kalau menurut saya, Ariel, maju terus. Jangan takut, bikin video lebih banyak. Oke, Pak Teddy. Waduh, kacau juga nih. Dia juga lagi nungguin soalnya seri berikutnya. Oke, Pak Heri. Selamat sore, Pak Heri. Selamat sore. Oke, silakan Pak Heri. Waduh, tumben nih Pak Benny ngomongnya gini ya. Biasa ngomongin. Saya jadi kaget nih antara presenter dari mana. Ya, kalau saya sih yang beginian mah murahan lah. Okay. Ya. Terus nggak mendidik buat anak-anak kita. Okay. Coba bayangin anak-anak kita yang apa idolanya Ariel sama Luna atau Jutari dan ini benar-benar kejadian benar. Waduh, gimana kalau mereka niru-niru nih? Okay. Kalau saya sih saranin Pak, betul-betul dipublikasikan ini benar atau enggak. Nah, kalau benar dihukum tuh, artisnya tuh. Oke, okay, karena ada ya, hukum positif yang mengatur itu gitu ya. Tarir mereka, maluin buat generasi muda aja. Oke. Okay. Baik Pak Heri, terima kasih atas masukannya dan juga Pak Teddy. Nah, kita akan segera bahas SMS-SMS yang telah Anda kirimkan. Dan tetaplah Anda bersama kami. Kami akan segera kembali setelah berapa selingan berikut ini.